وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitabun nawafil dari sahih targhib at-tarhib dan masih di bab yang ke-9 targhib fi kalimat yaquluhunna hina ya'wi ila firasy. Kita masih berbicara tentang hadis 610, kisah ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat. Kemudian datang pencuri dan tertangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian mengemukakan udurnya dan dilepas oleh Abu Hurairah sampai 3 kali. Sampai akhirnya sang pencuri mengajarkan kepada Abu Hurairah ayatul kursi yang fadilahnya ketika itu dibaca sebelum tidur maka terjaga dari godaan syaitan. Baik, kita telah mengambil beberapa faedah. Apa aja faedahnya? Sudah berapa itu? 1. Apa yang pertama apa? Nasyaitan lam yaral insan. Setan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Terus yang kedua? Apa lagi? Virus. Nah. Nah, yang ketiga apa itu? Ya, betul Quran. Setan itu kadang menghafalkan Al-Qur'an. Terus yang keempat berapa? 3. Nah. 3. Jadi sekarang ke-4. Ya, Abdur, berapa itu? Catatanmu berapa? 4. Apa yang terakhir? Apa? Berarti sekarang ke-5. Khamisan. Yang ke-5. Anna syaitan qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Anna syaitan, bahwasanya setan itu qad ya'lamu, kadang mengetahui ma yantafi'u bihi al-mu'min, apa-apa yang bermanfaat dengannya orang yang beriman. Jadi kadang setan itu ngerti apa-apa yang bisa bermanfaat bagi seorang mukmin. Contohnya dalam hadis ini ketika setan itu ngerti barang siapa yang membaca ayat kursi maka dia akan selamat dari godaan setan. Ya. Nah, setan kadang ngerti sesuatu yang itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kemudian berikutnya yang ke-6. Annal hikmah annal hikmah qad ya'lamuha al-fajiru qad ya'lamuha al-fajir, bahwasanya hikmah itu kadang orang fajir, orang pendosa, orang yang banyak berbuat dosa itu tahu. Walakinnahu la yantafi'u biha. Walakinnahu, akan tetapi la yantafi'u biha, dia tidak bisa mengambil manfaat dengannya. Hikmah, ilmu. Kadang seorang mengetahui sebuah ilmu tapi tidak bisa mengambil manfaatnya. Kenapa? Enggak diamalkan. Naam, al-fajir. Ini orang yang banyak berbuat maksiat itu jangan kita kira semuanya orang-orang bodoh. Kadang mereka ngerti dalil larangannya, tapi karena syahwatnya kemudian dilanggar larangan-larangan Allah. Baik. Hani fidina azani wa azakumullah. Sering kita mengingatkan. Ketika kita membaca hadis, ketika kita membaca ayat, jangan kemudian kita arahkan ke orang lain. Arahkan yang pertama itu kepada diri kita. Misal, ketika faedah nomor 6 ini kita baca, kadang hikmah itu diketahui orang yang fajir tapi tidak bisa diambil manfaatnya karena dia tidak mengamalkannya. Jangan pikiran itu melayang ke orang lain, melayang ke tetangga, melayang ke teman, jangan. Pertama kali mengaca kepada diri kita. Loh, awak dhewe iki lho banyak punya ilmu tapi enggak pernah ngamalkan. Kadang seakan-akan kita, memang fulan itu demikian, alam demikian. Padahal kita sendiri masih banyak ilmu yang sudah kita ketahui, tapi kemudian kita melanggarnya. Kita belum bisa untuk menjalankannya. Sebuah amalan-amalan kadang kita tidak bisa mengamalkannya. Ini masih mending. Karena faktu mindu mastata'tu, perintah itu kerjakan semampu kalian. Tapi yang menjadi masalah itu adalah larangan. Kita tahu ini haram, ini perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tapi kita langgar. Padahal Rasul menyatakan fastanibu, jauhi, enggak pakai keterangan mampu atau tidak mampu, nek larangan itu jauhi. Tapi kalau perintah itu mastata'tum, semampu kalian, ya. Mampu ne apa jalankan. Tapi kalau urusan larangan enggak pakai ukuran mampu dan tidak mampu, jauhi. Nah, karena ini sebuah larangan. Ini ada sebuah larangan haram ini. Enggak bisa kemudian meninggalkannya dengan cara wis sidik-sidik dhisik, oh ini haram. Enggak pakai mastata' tuh, langsung semuanya dihilangkan, semua dijauhi. Baik. Sehingga kadang seorang itu mengetahui ilmunya tapi tidak bisa mengambil faedah dan manfaat darinya karena dia tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan ilmunya. Nah, khanifidina azani wa a'azakumullah, bahkan terkadang orang lain yang bisa mengambil manfaatnya. Orang lain yang bisa mengambil manfaatnya. Tidak sedikit para da'i, orang yang menyampaikan ilmu, itu mereka belum sempurna untuk menjalankan apa yang didakwahkan. Hanya pintar ngomong. Kalau sudah pegang mic, pintar qala Allah, qala Rasul, semuanya bisa dibawakan. Tapi belum tentu amalannya. belum tentu sang pembicara itu kemudian ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya. Makanya al-wa'id, orang yang memberi nasihat, ketika sebelum dia bicara, orang lain itu sudah bisa mengambil faedahnya karena melihat tingkah lakunya. Karena banyak orang-orang hanya bisa ngomong tapi amalannya enggak ada. Apakah ini dilarang? Tidak. Tidak ada persyaratan seorang itu baru boleh menyampaikan ilmunya ketika dia sudah mengamalkan semuanya. Enggak ada amalan, enggak ada persyaratan demikian. Enggak akan bisa dan enggak ada dai nantinya. Hanya boleh mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu bagi orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Enggak ada para dai. Nah, maka tetap sampaikan ilmu meskipun masih banyak kekurangan dan berupaya untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka sebagaimana yang pernah kita sampaikan Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, yang hadir di majelis beliau itu ribuan, ya, yang hadir di majelis beliau ribuan. Beliau menangis ketika melihat jamaah yang hadir di halaqah beliau itu ribuan. Apa menangisnya? Bisa jadi orang-orang yang mendengarkan ilmu yang beliau sampaikan itu min ahli jannah, tapi yang menyampaikan ini ternyata nanti di surga enggak ketok, enggak ditemukan, hanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan. Bahkan justru orang-orang yang mendengar itu yang kemudian mereka-mereka bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan. Sekedar menyampaikan, tapi kemudian amalannya enggak ada. Maka disebut dalam sebuah riwayat itu, orang-orang kaget, ahli jannah, aduh, fulan ini kok masuk neraka ya? Padahal kita itu kan belajar kepada Anda. Anda kan mengajari kami-kami ini. Kenapa Anda kok masuk neraka? Saya mengajarkan tapi saya tidak bisa menjalankan. Saya melanggar apa yang saya ajarkan. Jadi belum tentu seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz itu kemudian dijamin masuk surga. Belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang para pendengar itu yang malah mereka-mereka yang masuk ke dalam surga. Ini yang kemudian membuat Ibnul Jauzi menangis. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, orang-orang yang hanya bisa menyampaikan tapi jauh dari amalannya, ya, amalannya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Syaitan ini tahu ilmu, baca ayat kursi itu sebelum tidur bisa terjaga dari syaitan, tahu, ya. Dia mengambil manfaat orang lain, dia tidak bisa mengambil manfaat untuk dirinya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Orang yang punya ilmu tapi bermanfaat untuk orang lain, maka diberatkan para ulama seperti lilin. Orang sekitarnya mendapatkan cahaya terang, tapi yang menerangi ini lambat laun akan hilang, entek, kebakar, entek. Tapi yang tafi, yang orang di sekitar yang mengambil manfaatnya, dapat ilmunya. Tapi orang nyampaikan ini akhirnya nantinya habis terbakar, ya, tidak bisa bermanfaat untuk dirinya. hanya sekedar bisa menyampaikan. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Makanya jangan kemudian para dai, para mubaligh itu dianggap orang-orang yang kemudian layak masuk surga, belum tentu. Bahkan mungkin nanti enggak ketok, enggak ketemu di jannah. Ya min ahli nar wa iyad billah. Banyaknya para jarkoni-jarkoni. Hanya bisa nyampaikan, hanya bisa membacakan, tapi tidak bisa kemudian mengamalkan. Yang bisa mengambil manfaat orang lain. Orang lain yang bisa mengambil manfaat. Baik. Makanya nasihat para ulama, sampaikan dan upayakan dan usahakan kemudian mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Bukan persyaratan, sekali lagi bukan persyaratan. Seorang itu menyampaikan sesuatu itu harus dia sudah mengamalkan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Kemudian yang ke-7 ya. Annar rajula qad ya'lamu syai'a. Bahwasanya seseorang qad ya'lamu syai', kadang mengetahui sesuatu. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkan dengannya. Bahwasanya seseorang itu kadang mengetahui sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, ini banyak ya. Tidak sedikit orang yang model demikian. Nah, ilmu yang dia kuasai banyak, tapi amalannya belum tentu dia amalkan. Nah, ini yang nantinya yang membuat takut para sahabat itu ketika ditanyakan apa amalan yang telah kalian amalkan dari ilmu yang telah kalian pelajari. Nah, yang ke-8, anna syaitan qad yastuk. Anna syaitan, bahwa syaitan itu qad yasduku. Dari tadi qad ketemu fi'il mudhari. Faedahnya kadang, terkadang. Syaitan itu kadang benar. Kadang ucapannya benar syaitan itu. Tapi banyak dustanya. Banyak bohongnya. Nah, kita mengetahui ucapan setan ini benar karena dibenarkan Rasulullah. Bukan kita langsung mengambil dari mulutnya setan. Lah, ini karena memang Rasul menyatakan benar ini ucapan setan. Sehingga tidak bisa kemudian kita, loh itu kan orang itu, misalnya orang-orang hisbiyun, itu kan juga masuk salah kabeh kan, kadang-kadang ada benerin. Masuk jamaah tabligh itu salah tok isine. Masuk ikhwan muslim itu salah tok isine. Mesti kan ada benere. Ya memang ada benernya. Tapi apakah kamu bisa memilih dan memilah ini yang benar dan mana yang salah? Kemudian berdalil dengan hadis ini. Itu kan buktinya Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Nah, itu kan dikonsultasikan ke Rasulullah. Karena Rasul yang menyatakan itu benar. Nah, tidak langsung mengiyakan dari setan. Sama ketika kita mengambil, menerima al-haq itu dhalatul mu'min. Al-haq itu barang hilangnya orang yang beriman. Dimanapun kalian jumpai, ambil itu. Mungkin al-haq itu lewat mulutnya orang fajir. Orang yang banyak pendosa. Ambil itu. Nah, mungkin al-haq itu datang lewat mulutnya jamaah tabligh misalnya, ambil itu. Tapi tidak mengambil langsung, dikonsultasikan. Ini loh, ini benar atau salah ini? Nah, dikonsultasikan kepada orang yang lebih alim dibandingkan kita. Oh benar, kita ambil. Karena inilah al-haq. Ya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Baik. Setan itu kadang benar, kadang jujur. Ini jujur setan. Nah, kenapa kok setan itu kadang jujur? Bisa karena terpaksa. Ini kan sudah ketangkap ketiga kalinya ini sama Abu Hurairah. Pertama alasan punya keluarga, kebutuhan dilepas oleh Abu Hurairah. Ketangkap yang ketiga dengan alasan pula. Ketangkap yang ketiga wis gak ono alasan ini sudah ketiga kalinya. Maka karena terpaksa akhirnya kemudian setan itu jujur mengajarkan sebuah ilmu. Nah, maka diambil faedah pula dari ini yang ke-9. Annal kadzab, orang yang dikenal pendusta itu qad yasduq. Kadang benar ucapannya. Ya. Enggak 100% dusta apa benda, kadang benar. Tapi kalau memang orang itu sudah pendusta, wis enggak dipercaya ucapannya. Meskipun dia mengucapkan al-haq itu enggak dipercaya karena sudah dikenal kadzab. Kadzab, sehingga membalagh. Banyak dustanya, sering dustanya, kadang benar. Ya. Nah, setan, jin, ya. Baik, setan itu seringnya dusta, yang kemudian bekerja sama dengan para dukun, itu banyak kedustaannya meskipun kadang ramalannya itu benar, meramalkan sebuah kejadian benar, tapi lebih banyak dustanya. Satu kebenaran itu kemudian dibumbui dengan kedustaan yang banyak. Dia harus prosesi menjalankan ritual-ritual kesyirikan. Meskipun nanti ramalannya itu ternyata cocok. Cocok dengan takdir Allah. Loh pas, loh cocok. Dan manusia itu banyak tertipu. Yang dijadikan ibroh itu, ini loh, benernya ini loh. Oh, dia ramalannya bener kan. Tapi gak ngitung, yang blessed lebih akeh. Banyak ramalan-ramalan dia itu yang banyak salahnya itu enggak diperhatikan. Pokoknya ini dukun ini pernah benar ramalannya, pernah benar. Meskipun sekali maka dipercaya ucapannya. Ya. Setan itu pendusta. Nah, makanya bagi orang-orang yang mungkin biasa meruqyah, ya. Ketika misal jinnya itu ngomong sudah taubat, sudah masuk Islam. Ini jangan kemudian langsung dipercaya. Kadang dia itu dusta. Ya. Terus bacakan. Bacakan ayat Al-Quran, terus bacakan. Ketika dia itu nanti kepanasan, berarti memang dia itu dusta. Ya. Kalau Islamnya syahadat yang dia ucapkan ketika itu benar, dia enggak akan kepanasan ketika diruqyah. Nah. Karena memang dia itu pendusta. Maka jangan kemudian para perukyah itu kemudian percaya dengan ucapan jin itu. Nah, mereka itu pendusta. Baik. Kemudian yang ke-10. Anna syaitana qad yatasawwaru bi suratin. Anna syaitana, bahwasanya setan itu qad yatasawwaru, kadang berubah bentuk. Bisuratin, dengan sebuah bentuk. Yumkin lil insi ayyarahu, memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Anna syaitan qad yatasawwaru bisuratin, setan itu terkadang berubah bentuk dengan sebuah bentuk. Yumkinu lil insi, ia memungkinkan bagi manusia an yarahu, untuk melihatnya. Maka di dalam hadis ini setan itu berwujud manusia, bukan wujud aslinya. yang dalam sebuah riwayat tangannya masih tangan anjing ya, ketika nyawuk apa korma atau apa gandum yang dicuri itu kelihatan tangannya tangan anjing. Dia tidak berwujud bentuk aslinya, berubah bentuk agar bisa dilihat oleh manusia. Kalau kemudian tidak berubah bentuk, Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu yarakum, sesungguhnya dia, setan itu bisa melihat kalian. Setan itu bisa melihat kita. Wa waqabilu min haitsu la yar la tarawnahu, dalam keadaan kalian tuh enggak bisa melihatnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan man za'ama annahu ra'al jin, barang siapa yang mengaku dia melihat jin, fahuwa kafir, maka dia kafir karena dia mendustakan ayat ini. Manusia tidak bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Ketika kelihatan itu mereka berubah wujud ke bentuk yang lainnya, bukan bentuk aslinya. Tapi terkadang itu ya tidak melihat apa-apa, tapi memang aslinya memang wedian. Seseorang terbayang-bayang, penakut, kemudian ketok-ketok padahal nggak lihat apa-apa, nggak lihat apa-apa dia. Dihantui dengan ketakutannya sendiri, padahal nggak ada. Itu juga setan tuh kalau mau menampakkan dirinya itu perjuangan berat itu. Harus setan-setan yang berilmu tinggi, yang bisa untuk merubah bentuknya dan dilihat oleh menungso itu bukan setan kelas apa kelas rendahan itu. Itu setan-setan yang kelas tinggi. Makanya kadang orang itu enggak ndelok apa-apa, ketok-ketokan karena keweden. Memang aslinya dia itu penakut. Padahal enggak lihat apa-apa. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Sungguh digambarkan apa? Wis memang terimajinasi dengan cerita masyarakat, cerita rakyat. Kalau di Indonesia enggak pernah orang ketok-ketokan Dracula, kan enggak ono. Karena itu orang barat, karena pacaannya kan gajah, enggak ono di Indonesia. Karena orang Indonesia enggak kayak itu, enggak ada orang mati kayak itu. Ono suwiwine misalnya. Enggak ono, itu bukan modelnya orang Indonesia. Ya kalau orang ketok-ketok enggak ono itu. Iku setan salah lokasi, salah jalur. Nek di Indonesia itu ketok-ketokan pocongan ya memang. Memang gitu modelnya gitu. Padahal enggak ono apa-apa, ya isu-isu. Oh, tibake duduk. Karena kemudian ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah. Jadi setan itu kadang berubah bentuk sehingga bisa dilihat. Baik. Enggak usah jeru-jeru, enggak wedi. Baik. Ini setan sendiri itu sudah menyebutkan ke kita pengapesan ini. Jadi ini ada orang sakti itu iki pengapasane ini wis ngaku ini setan terus ngaku dhewe pengapasane apa bacakan ayat kursi wis beres. Wis beres. Ini kuncinya. Setan sendiri yang ngaku. Baik, nek wis kena ayat kursi wis enggak ada apa-apanya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Ke berapa? 11. Annal jin ya'kuluna min ta'amil ins. Annal jin, bahwasanya jin itu ya'kuluna, makan dari makanan manusia. Jin itu makan dari makanan manusia. Buktinya apa? Yo, itu buktinya setan nyuri zakat. Zakat itu kan makanan pokok manusia. Kok jin menyuri itu loh? Untuk apa kira-kira? Masa didol? Ya mungkin dimakan. Karena dia alasannya, saya kekurangan. Anak saya, keluarga saya kelaparan. Jadi setan jin itu juga makan makanan manusia. Nah, makanya kan kita diperintahkan, dianjurkan untuk baca basmalah. Karena kalau enggak baca basmalah, dimeloki setan. Nah, makannya setan ikut nimbrung di situ. Nah, iki mangane akeh, enggak lemu-lemu, paling enggak tahu baca basmalah. Setan yang lemu. Makanya ada sebuah riwayat itu setan ketemu setan, panggling. Kamu kok lemu ya? Ini kok kurus? Oh, saya biasa sama orang yang enggak baca basmalah. Sehingga makanannya tak makan terus. Nah ini, saya biasa orang yang baca basmalah, enggak tahu uman. Jadi setan curhat, setan yang kurus ketemu setan yang gemuk. Nah, ngersulo ya, yang bagian mendampingi seorang muslim yang kalau setiap makan dia baca basmalah. Maka setan itu ikut serta dalam makanan seorang ketika dia tidak mengucapkan basmalah. Nah, ikut serta tidur di rumahnya dapat penginapan gratis ketika masuk rumahnya tidak baca basmalah. Ya. Maka setan itu dapat kos-kosan gratis ketika tiap kita masuk gak baca basmalah. Bahkan dapat sarapan, makan siang, makan malam ketika tuan rumahnya gak baca basmalah. Nah, sama dengan manusia. Tip. Setan makan makanan manusia. Yang ke-12. An-nasayatin. Bahwa setan itu qad yatakallamu terkadang berbicara bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab atau juga bahasa yang lainnya. Ini setan ini bicara dengan Abu Hurairah. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Masa pakai bahasa selain Arab ya enggak paham Abu Hurairah. Ya. Pakai bahasa Arab. Nah, setan bisa bahasa Arab. Setan bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Macam-macam, pintar. Nah. Maka disebutkan Abu Al-Qamah An-Nahwi, ini ahli nahwu, ya, pintar nahwu, pernah kemudian pas seketika jalan kemudian kesurupan, ketempelan, ya. Watajmi' alai ahli suq, kemudian dikerubuti oleh orang-orang di situ. Wa hadza ya'sur ibhamahu, ada yang kemudian mijet jarinya. Biasanya kan orang kesurupan itu ketempelan jempol itu dipijet, ya. Itu jalan-jalan keluarnya jin, ya. Ada yang mijet jarinya. Wadaka yaqra fi udhuni, ada membacakan di telinganya. Wadzalika yu'adhdhin fil udhunil ukhra, ada yang azan di telinga yang satunya. Tiba-tiba dia itu berbicara dengan bahasa asing. Padahal orang situ. Berbicara dengan bahasa asing. Menunjukkan ini jinnya dari luar negeri ini, ya. Bukan jin lokalan ini, jin kelas internasional, nah, bisa bahasa asing. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumul, sehingga setan ketika dia berbicara, yo kadang kita juga tidak paham, ya. Mungkin dia jinnya dari luar negeri, kita ngeruya orang yang kesurupan di desa yang terpencil, ya. Di rukyah tiba-tiba jinnya ngomong pakai bahasa asing, ya. kita tidak paham. Nah, makanya meruqyah itu tidak boleh dialog. Jangan sampai dialog dengan jinnya. Nah, akhirnya dibujuk ini nanti. Nah, wis wocoknya terus. Suruh keluar. Takut-takuti dan adab Allah. Suruh keluar. Jangan dikasih kesempatan untuk berdialog. Nah, apalagi sampai direkam. Viral. Nah, zaman dulu itu banyak ngerukyah itu kemudian dialog dengan jin dan direkam. Ya. Tahun berapa ya? 90-an. Ya. Tahun 90-an. Ya. Jadi di tempat saya, di pesantren saya itu tempat jujukannya orang-orang yang kesurupan. Mesti dibawa ke sana untuk diobati. Ya. Dan kebetulan saya itu selama mondok itu tidak pernah saya tidur di sakan, tidurin di masjid. Ya. Tidur di masjid, dan masih orang-orang yang model-model itu ya diturunkan di masjid. Jadi kita ngerukyahnya di situ, ada yang memang ketempelan, ada yang memang tidak ketempelan. Ya. Jadi di rukyah tidak iso-iso itu. Oh, yes. Tutup jalure ya. Jadi sampai kemudian itu direkam dulu itu. Rame dulu itu belum ada flash disk dan macam-macam, dulu masih kaset. Direkam. Sampai kemudian disebar kemana-mana. Dalam keadaan jinnya sudah masuk Islam. Ya. Jinnya sudah masuk Islam. Nah, makanya enggak boleh kemudian untuk ya. Dulu kita itu belum tahu sunnahnya apa ngeruk ya. Ya. Jadi dulu kalau ngeruknya di kiter itu, kita muter halako bunder itu, nanti orang yang diruknya di tengah-tengah. Waktu itu ada Syekh Jabir, lupa saya. Terus kita diingatkan. Ini enggak boleh kayak gini, enggak sunnah kayak gini. Ngeruknya itu enggak modelnya kayak gini. Nah, dulu itu ada 7 manusia harimau itu pernah kita rukyah. Mungkin yang sudah usia 40 tahunan terus tahu cerita itulah ya. Yang dari Aceh itu 7 manusia harimau. Nah, wow, itu dulu viral itu. Wow, ketika kita di Jogja itu wis rukyah wis model-model itu dan berseri. Nah, ini masuk Islam, datang lagi panglimanya. Terus demikian. Dan itu dulu direkam. Ada yang dulu kan masih semaraknya tas jilat. Oh, itu kasetnya menyebar kemana, dialog, dialog, dialog. Apalagi muncul buku Dialog dengan Jin. Yang sekarang umurnya 40-an itu menangilah. Nah, siapa ya? Lupa saya. Judul pengarangnya itu. Bukunya mungkin masih ada sama sekarang. Dialog dengan jin. Nah, makanya tidak boleh kemudian ngerukyah itu kita memperpanjang dialog. Kasih ditakut-takuti, suruh keluar dia. Makanya Muhammad tatkala desa ngerukyah itu dibawa sandalnya dok. Gawon sandalku. Nah, ngelihat sandalnya Muhammad lari dia sudah keluar jinnya itu karena takut. Nah, jadi nek kemudian kita coba untuk berdialog dengan mereka, dalam keadaan mereka itu kadzab ya, bisa jadi kemudian kita yang kemudian tertipu. Nah, mereka pakai bahasa-bahasa asing ya. Kadang bacaannya lebih bagus. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, kemudian faedah yang ke-13. Anna yadasarik, bahwasanya tangannya pencuri, la tuqta'u, tidak dipotong, fil majaah, ketika dia mencuri karena kelaparan. Ketika dia alasan mencurinya itu karena lapar, ini tidak dipotong tangannya. Nah, Tapi kadang orang nyuri itu bukan kelaparan, ya, hobi. Nah, kebutuhan sudah banyak tercukupi dia. Nah, bukan karena kelaparan, tapi memang hobinya dia nyuri. Nah, ini orang ini kan mengakunya kelaparan, keluarganya butuh. Jadi seorang yang mencuri karena kebutuhannya, dhaif, ini tidak dipotong tangannya. Yang ke 13. Hah? 14. Jawazu jam'iz zakatil fitr, bolehnya mengumpulkan zakat fitrah qabla lailatul fitr, sebelum malam id. Sebelum malam id ini sudah dikumpulkan semuanya sama Abu Hurairah. Kemudian hirsus sahaba alal ilm, semangatnya sahabat untuk mendapatkan ilmu, luar biasa semangatnya para sahabat. Ini pencuri ini sudah ketangkap ketiga kalinya. Naik kelas kita itu wes nggak tahu ini nanti akan modelnya dadi opo ini. Kalau pencuri yang sama sudah ketangkap oleh kita ketiga kalinya, padahal pertama sudah dimaafkan, kedua sudah, ternyata dia ngulang yang ketiga kalinya. Bukan waktu yang lama, besok, ngulangi. Wes dimaafkan, diulangi sampai tiga kali. Mungkin kalau kita masih gak sabar, wes katanya diapakna mencuri. Tapi lihat Abu Hurairah, ditawari ilmu. Saya punya ilmu. Dengan ilmu ini kemudian nantinya pencuri ini bebas dari hukuman. Karena semangatnya untuk mendapatkan ilmu, maka dikabulkan oleh Abu Hurairah. Karena semangat ingin mendapatkan ilmu. Nah, diganti hukuman itu dengan disampaikan ilmu. Disebutkan tentang ayat kursi. Ini semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Kemudian berikutnya, fadlu qira'ah ayatil kursi qabla naum, keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Keutamaan fadlu qira'ati ayatil kursi qabla naum. Ini sudah berapa itu? Hah? Berapa? 16. 15. 16. Rafu sa'nil muhim ilal ulama, menyampaikan perkara penting kepada para ulama. Menyampaikan perkara penting kepada para ulama. Ini Abu Hurairah menyampaikan kepada menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi kepada orang-orang yang lebih alim. Baik. Ini masih banyak ini. Ya. 27 faedah. 17 itu ya? Kurang 10 ya? Nah, yes, cukup itu aja. Cukup 17 belum. Baik. Intinya itu di situ keutamaan ayat kursi, ya, dibaca sebelum tidur dia akan mendapatkan penjagaan Allah dari setan. Nah, Baik, min ikhwan fid din azani wa azakumullah. Keutamaan zikir sebelum tidur. Baik. Fid din azani wa azakumullah. Saya tadi dapat kitab, masya Allah, bagus. Kitab PDF tapi aslinya belum mendapatkan. Baik. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau menyatakan, wa nansahu talabatal ilm, kami nasihatkan kepada pencari ilmu, ayahrisu ala iktina'il kutub, untuk memiliki kitab, untuk memiliki kitab, hatta law ba'a ahaduhum sayyaratah, sampai kalau mungkin dia harus menjual mobilnya. Walau ba'ahaduhum imamatah, atau sampai kemudian menjual imamahnya, surbannya. Min ajli ayastariya kitaban, guna untuk membeli kitab. Alkitab alwahid, satu kitab itu yusawi dunia. Ini sebanding dengan dunia. Pentingnya kitab. Pernah saya cerita ya, waktu di pondok saya itu, yang teman saya enggak punya kitab. Kata ustazuna, jual pakaianmu. Ternyata ini saya mobil juga ngomong demikian. Jual mobilmu. Ya. Duit mobil tapi enggak duit kitab. Ini muhim. Ya. Kitab itu perkara yang muhim. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah beliau menyatakan, hendaknya seorang itu buat maktabah di rumahnya itu. Meskipun enggak bisa baca bahasa Arab. Kalau nanti ada tamu, diminta tolong untuk membacakan kitabnya. Diminta tolong untuk membacakan kitabnya. Yang penting punya kitab. Ini penting. Maka kata beliau, satu kitab itu yusawi dunia. Ini sebanding dengan dunia yang satu kitab. Kalau kita kitab itu mungkin daun harganya enggak terlalu penting lah. Ini luar biasa pentingnya. Apalagi kitab yang dulu pernah kita pakai belajar, yang ada oret-oretannya itu sangat berharga. Itu sangat-sangat berharga. Nah, nantinya ketika kita tua, dibuka-buka, insya Allah, ini kitab ini dulu saya belajar dengan kitab ini, insya Allah. Mewariskan kitab kepada anak-anaknya. Tapi juga, ikhwan fiddin azani wa azakumul, ajari anak-anak kita itu membaca kitab. Jangan dibiarkan mereka enggak ngerti bahasa kitab. Ajari. Ajari anak-anak kita untuk bisa membaca kitab. Sehingga maktabah yang kita buat itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Semoga bil rahimahullah. Beliau bercerita, ini di kitab Al-Majalis Al-Adabiyah di Muhaddits Diyar Al-Yamaniyah. Ini kalau ada kitab aslinya, insya Allah. Beliau menyatakan, Al-Kutub, nah ini kitab itu sebaik-baik apa warisan. Ya. Beliau pun sebutkan kisah. Anna rajulan kanat ladahi maktaba amirah. Ada seorang yang punya maktaba, masya Allah, banyak kitabnya, besar maktabanya. Falamma tuwfiya, ketika orang itu meninggal, wa kana mahu waladun jahilun, dia punya anak tapi bodoh anaknya, enggak bisa baca kitab. Bapaknya bisa baca kitab tapi anaknya enggak. Tidak bisa baca kitab, mungkin ditelantarkan, ya. Tidak diajari agama oleh bapaknya, Padahal itu kewajiban bapaknya. Qama yabi'u maktaba abihi. Anaknya pun jual kitab-kitab bapaknya. Oh, enggak bisa moco. Nah, saya pas baca ini teringat kisah. Kisah di pesantren Jombang. Ada di pesantren Jombang. Ada seorang yang kitabnya banyak, seorang kiai ya, meninggal, anaknya tidak bisa baca kitab. Itu ada di Jombang. Terus kitabnya didol kiloan. Padahal kitab itu mahal sekali, didol kiloan. Jadi pernah ada yang bertamu ke rumah saya, terus melihat kitab itu, terus cerita tetangganya, kiai, kitabnya banyak kayak gini, anaknya enggak bisa baca kitab terus didol kiloan. Waduh, nek ngerti tak tuku di sini. Kitab didol kiloan. Kalau ada orang jual kitab kiloan itu dituku ae, nek kitab Ahlussunnah. Maka ini karena dia jahil sang anak, kitab maktabahnya didol. Kitabnya akhirnya dijual. Nah. Faqala wa ba'dhum, ketika ada yang tahu, hal baghiya min kutubi abika syai', ada yang nanya, masih ada sisanya enggak kita bapakmu? Ada yang sisa enggak kita bapak? Mungkin tertarik juga ini. Faqala, masih ada tersisa, kata sang anak. Baqiya al-fanusu al-mukhayyatu. Alfa pakai fa. Alfa fa-nya panjang. Alfa nusunun wausin al-mukhayyatu. Nah, kok terus yaknya di tasjid mukhayyatu. Nah, padahal itu kitab apa kira-kira? Itu kitab Qomus Muhit. Nah, tapi karena enggak iso moco, jadi Alfanus Al-Mukhayyatu. Itu Qomus Muhit. Nah, kamus bahasa Arab. Bukan Arab ke Indonesia, tidak. Namanya Qomus itu Arab ke Arab, itu Qomus. Kalau munawir itu namanya terjemahan komus, ya, bukan kamus. Komus itu Arab ke Arab. Nah, inilah kemudian beliau bawakan kisah ini menunjukkan ketika kita itu semangat untuk bikin maktabah di rumah, jangan lupakan ngajari anak-anak kita untuk baca kitab. Ya, biar ada yang mewarisi, ya, biar enggak didol kiloan. Nah, nanti nek nang loan ngono Fathul Bari, Syarah Muslim, masya Allah. Ini kok akhirnya kitab itu harga menjadi rendah. Bukan suatu yang mulia, uang didoli nang loaan. Nek majalah, koran, ya monggo. Tapi nek kitab itu bukan kelas di situ. Kitab itu dipajang dodolane, masya Allah. Pakai rak yang bagus. Memang isinya itu luar biasa. Harganya itu tidak sebanding dengan isinya. Maka kata beliau tadi, satu kitab itu yusawi dunia. Satu kitab itu sebanding dengan dunia. Nah, maka ketika nek ada pengumuman taklim terus orang itu tulis kitab, semangat tuh kok kitab. Nah, isok itu asli nih. Ya. Nek fotokopian di pental-pental itu tidak apa itu. Tidak asik, tidak bagus. Delok itu dipajang kok tidak senang. Ya. Tapi ini asli, itu kan masya Allah. Ada tamu di rumah masuk misalnya, Pak, Qurannya kok akeh padahal kitab itu. Nah, dikira Quran kabeh. Nah, tapi kan bagus penampilannya, masya Allah. Ya. Maka yang dimudahkan rezekinya itu kok kitab. Ya. Kitab yang asli. Nah, belum bisa baca, belajar. Yang penting dhuwit. Yang penting dhuwit. Mumpung abim mungkin duwe sik akeh. Nanti kalau kamu sudah enggak punya uang, kan wis ana celengan kitab akeh. Sekarang abinya masih makmur, masyaallah rezekinya. Terus enggak njaluk kitab, tapi njaluk HP, njaluk motor. Enggak keren itu. Nah, thalabul ilmi itu kitab, kitab, kitab gitu. Nah, yang penting punya maktabah, masya Allah. Nah, dulu kita zaman-zaman dulu saya itu ya, kalau kita bertamu ke teman, ke ustaz itu, yang dilihat kitabnya. Ustaz melihat maktabahnya. Masuk maktabahnya. Enggak lihat apa-apa, ngelihat maktabahnya. Jadi masya Allah kita punya maktabah itu. Nah, jadi berupaya untuk punya kitab. Nek iso asli ya. Nek gak iso ya fotokopi cicil. Nah, nek gak iso nulis. Ya, makanya di dalam kitab Tadkiratus Sam itu, kalau orang itu bisa beli kitab, jangan habiskan waktu untuk nulis. Ya. Wong iso tuku kitab kok kemudian nyalin. Oh, ngentek-ngenteki waktu ini. Wis tuku kitab ae. Wong iso tuku kitab kok nyalin. Ya. Jual kitab. Itu manfaatnya banyak, insyaallah. Ya, manfaatnya banyak. Nah, dan memang kitab itu enggak murah, mahal. Ya, mahal. Tapi nek ana semangat, ya, apalagi kata beliau, isawi dunia, satu kitab sama dengan dunia wis. Mobilmu dolan. Pakaianmu dolan. Sing iso didol didol. Ya. Haromen dolan wis gak usah haromen-haromen wis klambi biasa ae lokalan. Saiki lokalan gak gelem haromen kok abeh. Tapi kitab fotokopian wis gak keren. Santri ya. Kitab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.